Oke, langsung aja next song barengan Mas Bolang yang rada olalu. Tapi ganteng kok saiki cahe. Dajal. Ademe janggute oleh buka. Kowe tau ning uripku tansah ono ning atiku. Ra bakal luntur sadurunge jalur kuning melengkung. Apa kowe ra kelingan biyen aku bebarengan ibarat langit karo rembulan tresnaku ra bakal ilang apa. Thank you. Kau tak kompok, kau yoga nenek, kau bangsa koronek, kau tarik. Cak Arul. Utang.